Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di hari yang begitu cerah ini, di hari dimana limpahan rahmat dan kasih sayang Allah tercucur kepada kita. Kalau kita mau mengambilnya dan mau kita memanfaatkannya, maka kita akan menjadikan kehidupan kita pada hari ini menjadi jauh lebih baik. Namun pada saat kita mengabaikan nikmat dan rahmat Allah itu artinya kita sudah merugi di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 102 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasiban ladzina kafaru an yattakhizu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 102 dari surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan tegas, memberikan satu informasi yang begitu sangat tegas kepada kita semua tentang penyebab daripada seseorang termasuk ke dalam golongan orang kafir. Dan nanti kelak di hari kiamat dia akan merasakan penderitaan yang begitu sangat dahsyat. Apa permasalahan utamanya? Yaitu allazina kafaru ayattakhizu min ibadi min yattakhizu ibadi min duni awliya, karena mereka sudah mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi memberikan penafsiran terhadap ayat ini bahwa yang dimaksud dengan mengambil hambaku selain aku itu sebagai wali adalah di mana kita ternyata menjadikan pemimpin-pemimpin kita itu adalah orang-orang yang non-muslim. Ya, ini penafsiran dari beliau. Ya, salah satu permasalahan utama atau penyebab daripada kehancuran kehidupan di dunia maupun secara pribadi adalah ketika orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir, mengambil orang-orang non-muslim sebagai wali mereka. Namun yang lebih kita fokuskan di sini adalah bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita salah satu sumber utama penyakit yang paling berat, dosa yang paling besar yang menyebabkan kehidupan seorang manusia itu terjerembab dan jatuh tidak mampu bangkit lagi, baik di dalam kehidupan dunia maupun di hari akhirat nanti, adalah ketika dia sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menganggap ada kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibal ladzina kafaru ayattakhizu ibadi min duni awliya? Mereka-mereka yang sudah mensyirikkan Allah, yang sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini layak untuk inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, mereka layak untuk mendapatkan neraka jahanam dan bukan hanya sekedar singgah saja di situ, akan tetapi menjadi tempat tinggal mereka, menjadi tempat berdiam mereka, di mana mereka akan merasakan azab yang tidak pernah akan habis, azab yang tidak akan pernah berhenti. Nah, yang menarik di sini adalah juga bahwa ternyata kita diingatkan kembali tentang bahaya syirik, tentang bahaya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak sekali di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan bahwa syirik itu merupakan bahaya laten. Sama seperti kalau bahasa kita komunis itu adalah bahaya laten bagi negara Indonesia. Maka perbuatan syirik itu adalah bahaya laten bagi kehidupan seorang muslim atau kehidupan seorang manusia. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhazat baita. Perumpamaan orang yang menyembah selain Allah itu seperti laba-laba yang membangun rumahnya, rapuh sekali. Inna awhanal buyut labaitul ankabut. Karena selemah-lemah burung rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, Allah mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah sebagaimana orang-orang yang terjatuh dari ketinggian, ya, tazhabu bihrihu fatakhtafu bihi tairu atazhabu rihi bihu ila maka ila makanin ba'id, disambar oleh burung, diterbangkan oleh angin, tidak punya kekuatan, tidak punya keimanan, sehingga akhirnya hidupnya akan selalu terombang-ambing, dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan penderitaan kehidupan yang jauh lebih besar. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Masih tentang kriteria kafir. Jadi kafir itu kata dasarnya kafaro sataro, menutup, menutup keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menyembah Allah, bahkan berusaha untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu sisi yang digambarkan kemarin dengan adanya banyaknya hidayah bimbingan Allah tapi tidak digubris. Yang kedua di sini ada kafir tapi dengan cara menyekutukan Allah. Kafir, dia sudah tidak menyembah Allah, tapi dia mencari sembahan selain Allah. Dia menyembah, ada dua kategori sembahan. Sembahan orang-orang baik dijadikannya sebagai Tuhan, atau orang-orang yang jahat dijadikannya sebagai Tuhan. Kita pernah menemukan Isa Al-Masih, Maryam, dijadikan oleh sebuah komunitas untuk dijadikan Tuhan. Kita juga pernah menemukan Fir'aun dijadikan Tuhan. Ada juga kita pernah menemukan orang baik, makhluk baik seperti malaikat dijadikan sebagai anak perempuan dari Tuhan. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang kafir. Sudah tidak mau menyembah yang benar dan mudah yaitu Allah, tapi malah memilih yang salah berliku-liku, yang itu juga selevel dengan dia, manusia. Seperti Fir'aun, Nabi Isa, Maryam, itu kan manusia. Sehebat apapun manusia, dia adalah makhluk, tidak layak dijadikan khalik. Makhluk yang diciptakan, khalik pencipta. Tidak mungkin yang diciptakan berubah status menjadi pencipta. Ini adalah suatu hal yang perlu direnungi bersama, bahwa tipe kekafiran kedua yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan adalah rel, berada pada rel yang salah. Dia menyembah tetapi menderita. Karena apa? Karena salah relnya. Jalan menuju rantau perapat begitu jelas, tetapi dia malah mengarah ke belakang. Yang kita temukan adalah dia akan sampai ke Binjai ataupun ke Tanjung Pura. Nah, tentu saja ini adalah penyimpangan yang begitu dahsyat dan luar biasa dari tujuan yang semestinya seperti rantau perapat tadinya. Maka kalau kemudian kesalahan ini diambil dengan begitu sengaja dan sukacita, maka Allah wajar bila akhirnya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, kami telah menyediakan neraka jahannam sebagai tempat tinggal orang-orang yang kafir. Kalau lagi dipertanyakan, kenapa Allah menyediakan tempat orang kafir neraka, toh mereka juga menyembah? Pernyataan kita adalah Allah meminta manusia untuk menyembahnya dan melarang kita untuk menyekutukannya. Itu adalah ketetapan, itu adalah peraturan. Kalau Anda mengikuti peraturan ini, maka Anda mendapatkan konsekuensi yang logis, yaitu surga. Melanggar peraturan ini, konsekuensi yang logis yaitu neraka. Maka ketika Anda melanggar dan mendapatkan neraka, maka itu tidak perlu dipertanyakan kenapa. Karena itu adalah merupakan satu keadilan. Manusia yang cerdas tidak ingin akhir perjalanan hidupnya di neraka dan di dalam penderitaan. Maka iman adalah solusi terbaik. Itu. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi kita dibawa untuk kembali berpikir. Kita dibawa untuk kembali melihat segala perilaku yang kita lakukan. Terutama sekali kalau ternyata kita ada melakukan praktik syirik, menyembah selain Allah, mengambil pemimpin selain orang-orang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mindset seperti ini, cara berpikir seperti ini adalah suatu hal yang salah. Anda mensyirikkan Allah, itu salah kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam penutup ayat ini Allah mengatakan inna a'tadna jahannama. Cara berpikir itu salah, ya. Kamu mengambil pemimpin selain orang Islam itu adalah cara berpikir yang salah. Kita diajak kembali untuk berpikir, kenapa ini salah? Kan seperti itu seharusnya yang menjadi pertanyaannya. Kenapa mensyirikkan Allah itu salah? Kita diajak kembali berpikir. Karena memang ya secara logikanya tidak layak untuk menyamakan antara makhluk dengan sang khalik, ya. Tidak ada logika yang membenarkan bahwa yang lemah itu mampu setara dengan yang sang maha kuat, ya. Tidak ada logika yang mengatakan bahwa yang diciptakan itu satu level dengan yang menciptakan. Ini saja logika dasarnya sudah nampak salahnya. Logika lain adalah bahwa ternyata memang pada saat kita berpegang kepada sesuatu yang rapuh, itu akan membuat kehidupan kita menjadi jauh lebih rapuh. Sebaliknya pada saat kita berpegang kepada Sang Maha Kuat, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Penentu segala sesuatu, ini akan membuat kita menjadi lebih tahan di dalam menjalani kehidupan ini. Punya keimanan yang kokoh, punya keyakinan yang begitu kuat, punya satu persepsi yang begitu tidak sangat logikanya itu adalah logika yang tepat, sehingga akhirnya kehidupan yang jalani menjadi kehidupan yang begitu nyaman, tenang, dan tidak akan mudah tergoda ataupun terpengaruh dengan berbagai godaan-godaan atau cobaan lainnya. Ini sebenarnya mengajak kita untuk kembali berpikir bahwa ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah, coba pikirkan kembali, karena Allah sudah mengatakan itu salah, dan coba dekatkan dengan logika kita. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.